Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang dan terima kasih kepercayaan yang Anda berikan kepada kita, kepada Monata yang datang dari Jawa Timur, tepatnya dari Jalan Raya Kandangan Kerembung Sidoarjo, pimpinan dari Mas Gatot Rianto. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mbok menawa Monata selama ini enek sing kurang berkenan wonten hati panjenengan, jenengan sepunten nggih. Terima kasih. Yang sangat dihormati Ketua Panitia, segenap anggota panitia, Pakem Generation, perbedaan awal persatuan, satu foto yang luar biasa dalam arti yang luas, ya, perbedaan awal persatuan. Kalau tidak ada perbedaan, gak ada yang namanya persatuan. Kalau tanpa perbedaan, gak ada yang namanya persaingan, ya. Jadi insya Allah Pakem Generation, perbedaan awal persatuan ini jadi pelopor utama perdamaian, pelopor utama cinta damai, ya. Yang sangat kita hormati Ketua Panitia, Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, tokoh-tokoh masyarakat Desa Pakem, sesepuh bini sepuh, pro alim, pro kiai, pro ulama, dan seluruh warga masyarakat Pakem, mitra kerja kita, salah satu audio tergelegarnya Jawa Timur, salah satu audio tergelegarnya Indonesia, yang beralamatkan di Beratang, Baratajaya, Surabaya, yang dimiliki oleh Haji Suhud, dan sentral operator yang di depan dihandle oleh adik kita, adik Munif. Terima kasih banyak kerjasamanya, apalagi kalau bukan Ramayana Audio Musical Professional Sound System. Wow. Recording Professional Audio Shopping yang sudah diakui telinga Indonesia, yang sudah dipandang mata sehatnya dunia tentang kualitas, kuantitas, mutu dan lain sebagainya. Apalagi kalau bukan Max Pro Production Shopping. Terima kasih. Hidup Pakem. Monata percaya bahwa Pakem, bahwa Sukolilo, bahwa Pakem Generation pelopor utama, contoh suri teladan utama tentang perdamaian tanpa kekerasan, tanpa tawuran. Yuk kita damai bersama all artisnya. Monata, Monata, Monata. yo boy ya ya. Terima kasih all artis kita dari Monata.